terlihat jelas di matamu, warna-warna indahmu menatap langkahmu, menatapi kisah hidupmu. Terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu langkah